إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله قوم مسلمين سيدان جمعة yang berbahagia رحمني ورحمكم الله الحمد لله الله سبحانه وتعالى telah memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat agung, kenikmatan yang sangat besar. Yang pertama adalah kenikmatan hidayah ila hadad-din al-qayyim. Hidayah, petunjuk kepada agama ini. Agama yang mulia, agama yang sempurna, agama yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Dan kenikmatan yang kedua adalah kenikmatan persaudaraan sesama muslim. Bahwa kita disatukan dalam agama, kita disatukan di dalam syariah yang sempurna, kita disatukan di dalam bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka ini ni'mah azimah yang Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengingatkan kita untuk mempertahankannya. Wa'atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Teruslah kalian berpegang dengan tali Allah bersama-sama dan jangan bercerai-berai. Atau ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Inilah jalanku yang lurus, kata Allah, ikutilah dia. Dan jangan kalian ikuti jalan-jalan lain, niscaya kalian akan berpecah belah dari jalannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka persatuan dan persaudaraan itu adalah nikmat. Hendaklah kita berupaya untuk mempertahankannya. Hendaklah kita berupaya untuk tetap di atas jalan yang lurus. Tetap berpegang dengan tali Allah bersama-sama. Jika ada yang menyimpang, jika ada yang keliru, jika ada yang salah jalannya, maka kita saling mengingatkan, kita saling menegur dalam rangka mempertahankan persaudaraan dan persatuan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang mulia ini. Diajarkan oleh Allah kebersamaan. Dalam salat kita diperintahkan untuk salat berjamaah dengan satu imam. Dalam haji kita diajarkan juga kebersamaan. Bahkan dengan pakaian yang sama seluruh kaum muslimin yang laki-laki dengan pakaian ihram. Dan mereka menyebut dengan kalimat yang sama, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Seluruh kaum muslimin dari seluruh dunia mengucapkan kalimat yang sama. Di tempat yang sama. Wukuf di Arafah, di tempat yang sama. Ash'atha aghbar. Mereka lelah, kotor dan berdebu. Apakah mereka dari kalangan orang yang kaya ataupun orang yang di bawahnya? Apakah dia pejabat atau rakyat jelata? Apakah dia dari suku ini ataupun itu? Apakah dia bangsa yang berkulit putih ataupun bangsa berkulit hitam? Apakah mereka turunan ningrat ataupun turunan biasa? Mereka semuanya wukuf di Arafah dengan pakaian yang sama, dengan kata-kata yang sama. Dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, maka itulah memang perangkat persatuan. Sama-sama meminta kepada Allah, sama-sama mengajak kepada Allah, labbaik Allahumma labbaik. Adapun kalau sebagian kita tidak memenuhi panggilan Allah, memenuhi panggilan pribadinya, memenuhi panggilan hawa nafsunya, memenuhi panggilan-panggilan dunianya, maka perpecahan tidak akan dapat dihindarkan. Akan terjadi pertikaian-pertikaian dan perpecahan-perpecahan. Karena masing-masing mementingkan hawa nafsunya sendiri. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Diajarkan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga diri-diri kita dan menjaga lisan-lisan kita. Jika kalian dalam haji atau umrah, fala rafatha, wala fusuqa, wala jidala fil hajj. Dilarang berbuat kefasikan, dilarang berdebat, berbantah-bantahan, ila akhirih. Karena memang itulah pemicu perpecahan. Maka kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, lebih-lebih kalian ahli sunnah, yang bertekad untuk berpegang dengan sunnah dan meniti jalan sunnah. Lebih-lebih kalian yang bertekad untuk meniti jejak salafus saleh. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Jagalah persatuan dan persaudaraan. Jadilah kita semua kal jasadil wahid. Seperti satu tubuh. Yang satu merasakan sakit, yang lainnya ikut merasakannya dengan begadang dan tidak bisa tidur. Kal jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Jika salah satu anggota badan kita sakit, maka badan kita seluruhnya menggigil meriang ikut merasakan. Dan enggak bisa tidur, gelisah. Karena satu anggota badan yang sakit. Mengapa demikian? Karena kita satu tubuh. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wabil khusus antum ahlas sunnah salafiyun. Hendaklah jaga lidah-lidah kita. Fala rafatha, wala fusuq, wala jidal fil hajj. Jaga lisan kita, jangan berbantahan, jangan berdebat, apalagi saling mencerca, saling menjuluki dengan julukan-julukan yang jelek, saling mengatakan kalimat-kalimat yang sesungguhnya tidak pantas sama sekali disematkan pada saudaranya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-ukhuwah ni'mah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan innamal mu'minuna ikhwah. Fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang beriman bersaudara, maka perbaikilah hubungan persaudaraan kalian. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. La'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Ucapan kita ini salah, ucapan kita ini bid'ah, ucapan kita bahwa ini menyimpang atau ini tidak sesuai dengan sunnah adalah semuanya dalam rangka ukhuwah, dalam rangka persatuan. Jangan kebablasan, jangan dengan emosi, jangan dengan caci maki, jangan dengan mulut yang kotor, jangan kita nodai dakwatus sunnah. Jangan kita nodai dakwah kepada salaf. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kata-kata menerangkan ini benar, itu salah, bisa kita rangkai dengan baik. Tidak perlu dengan kalimat-kalimat yang jelek. Tidak perlu dengan caci maki. Bahkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika ada seorang Yahudi yang menyatakan assam alaikum, dia membantahnya, assam alaikum wal la'na, semoga kebinasaan atasmu. Maka Aisyah menyatakan semoga kebinasaan atas kalian dan la'nat. Nabi menegurnya dan menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala la yuhibbul fuhsh wala tafahhush. Allah tidak suka ucapan fuhsh dan ucapan tafahhush, ucapan kotor yang menjelekkan atau ucapan laknat termasuk di dalamnya, atau saling mengucapkan kata-kata jelek, tidak suka. Ya Rasulullah, apa kau tidak dengar ucapannya? Aku dengar dan aku jawab wa'alaikum. Kalimat wa'alaikum enggak ada kalimat fuhs di dalamnya, dan atas kamu juga. Tetapi cukup mengembalikan ucapan jelek mereka kepada mereka, cukup. Enggak perlu ada kalimat khamar, enggak perlu ada kalimat akhir, enggak perlu ada kalimat iblis, enggak perlu ada kalimat dasar begini, dasar begitu, enggak perlu. Jidal, para ulama memperingatkan, walaupun dalam membela kebenaran, jangan kita banyak berdebat. Sampaikan kebenaran, kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak, saya sudah menyampaikan, selesai. Karena kewajiban kita adalah menyampaikan wa ma alaika illa al-balagh. Tidaklah atas kamu kecuali penyampaian. Mengapa kita harus marah dengan ucapan yang jelek? Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Aku wasiatkan para hadirin dan seluruh kaum muslimin, khususnya ahlus sunnah salafiyun, untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai dakwah ini kemudian tercoreng hanya kata ucapan kita yang berlebihan. Ucapan kita yang kebablasan dengan caci maki dan kejelekan-kejelekan. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, ittaqullah. Kita bersama-sama bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dan berupaya untuk terus meniti jejak salafus saleh dalam semua sisinya, aqidatan wa manhajan wa syari'atan wa akhlaqan, agar benar-benar dakwah ini mulia, agar dakwah ini tidak tercoreng dengan perbuatan kita yang jelek. Dakwah tauhid, dakwah sunnah adalah dakwah yang mulia, maka sampaikanlah dengan cara yang mulia. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar terus mempersatukan kita dan seluruh kaum muslimin di atas tauhid wa sunnah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi